Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidan wa ashadu anna muhammadan amduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, baik mulai radio di 1476 AM, para pemirsa melalui streaming, melalui YouTube, melalui Facebook, melalui Instagram atau media sosial lain, para pendengar radio Al-Bayan di Cianjur beserta pemirsa Al-Asmaul Husna TV, para pendengar radio 1 Lombok, radio Amuba di Pangkal Pinang, pendengar radio Hidayah di Pekanbaru dan pemirsa Asil TV Pekanbaru, pendengar Radio Rai Padang dan Suro TV di Padang, pendengar Radio Kita Cirebon dan pemirsa Aila TV di Cirebon, pemirsa Ahsan TV, pemirsa Linggau TV dan TV lain serta radio lain yang juga ikut merilai kajian kita di pagi hari ini. Alhamdulillah kita berjumpa kembali melanjutkan pembahasan fiqih al-asmaul husna. Kemarin kita sudah selesai membahas al-wahhab. Sekarang kita masuki nama yang berikutnya dari nama-nama Allah, yaitu al-fattah. Al-Fattah oleh Allah dicantumkan di beberapa ayat. Salah satunya adalah Saba ayat 26. Allahu Azza wa Jalla berfirman, Qul yajma'u bainana Rabbuna thumma yaftahu bainana bilhaqo wa huwal fattahul alim. Kata Allah Azza wa Jalla, katakan olehmu, Rabb kami akan menyatukan kami. Kemudian dia akan yaftah. Makna yaftah memberikan keputusan di antara kami dengan sebenar-benarnya. Dan dialah Al-Fattah dan Al-Alim. Al-Fattah maknanya memberikan keputusan. Juga dalam surah Al-A'raf ayat 89 Allah berfirman, Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilman. Alallahi tawakkalna. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bilhaq wa anta khairul fatihin. Kata Allah, Rabb kami ilmunya meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Allah, berikan keputusan di antara kami dan antara kaum kami dengan sebenar-benarnya. Dan engkaulah sebaik-baik pemberi keputusan. Itu dua di antara ayat yang mengandung kata-kata Al-Fattah dengan makna memberi keputusan. Al-Fattah atau Fataha sendiri secara lugah atau secara bahasa maknanya membuka. Tapi yang dimaksud adalah memberikan keputusan terhadap urusan yang berada di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla, baik di dunia termasuk di akhirat. Makna Al-Fattah yaitu yang menghukumi di antara hamba-hambanya sebagaimana yang dia kehendaki dan yang menetapkan keputusan di kalangan manusia sebagaimana yang Allah inginkan serta yang memberikan karunia kepada siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya dengan karunia yang Allah inginkan. Tidak ada yang bisa menolak hukum Allah dan tidak ada yang bisa menentang ketetapan dan perintahnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat yang kedua, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Kata Allah, apa saja yang Allah tetapkan bagi manusia berupa rahmatnya, maka tak ada orang yang bisa menahannya. Dan apa saja yang Allah tahan dari seseorang, maka tak ada yang bisa melepaskannya selain Allah. Dan dialah yang maha gagah dan maha aziz dan yang maha hakim. Jadi ayat ini menyatakan seluruh yang Allah tetapkan bagi manusia berupa rahmat. Kalau Allah menghendaki, menginginkan, memutuskan, memberi rahmat kepada seseorang, itu pasti akan sampai. Tak ada satu makhluk pun yang bisa menghalanginya, yang bisa mencegahnya. Sebaliknya, kalau Allah menahan pemberian, menahan rahmat atau anugerah kepada dari siapapun ditahan, maka tak ada seorang pun yang mampu memberikan sesuatu pun kepada orang tersebut. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab An-Nuniyah, ketika menerangkan makna Al-Fattah beserta isi kandungannya, kata beliau, wa kadzalika Al-Fattah min asma'ih wal fathu fi awsafihi amran fathun bihukmin wa huwa syar'un syar'u ilahina wal fathu bil aqdar fathun thani farrabbu fattahun bihadaini adlan wa ihsanan minar rahman. Kata Imam Ibnu Qayyim, demikianlah Al-Fattah. Demikian pula Al-Fattah termasuk salah satu di antara nama-namanya. Dan Al-Fath dalam sifatnya ada dua makna. Pertama, Fatah dengan hukumnya, Fatah itu memberikan keputusan. Fatah atau memberikan keputusan dengan hukumnya, yaitu syariat Allah, agama ini. Yang kedua, Fathah dengan takdir-takdirnya, dan itulah keputusan yang kedua. Jadi keputusan yang pertama berupa syariat-syariatnya, kalau ini mengatur sampai ke akhirat, termasuk menjelaskan, memutuskan bagaimana cara Allah membalas perbuatan manusia di dunia termasuk di akhirat, dan keputusan yang kedua adalah berupa takdir-takdirnya. Ya, dan Al-Fattahnya Allah dengan dua hal ini dipastikan adil dan berupa kebaikan dari Allah untuk hamba-hambanya. Itulah bait syair tentang Al-Fattah yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan bait ini, kata beliau, Al-Fattahu huwal hakamul muhsinul jawad. Wa fathuhu ta'ala qisman. Ahaduhuma fathuhu bihukmihid dini wa hukmihil jazai. Wa thani Al-Fattahu bihukmihil qadari. Fa fathuhu bihukmihid dini huwa syar'uhu ala al-sinati rusulihi jami'a ma yahtajuhul mukallafun. Wa istaqimuna bihi ala siratil mustaqim. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Al-Fattah adalah yang memberikan keputusan, kebaikan, dan kedermawanan. Fatahnya atau keputusan Allah ini ada dua jenis, dua macam. Yang pertama adalah keputusan dengan hukum-hukum agama dan hukum-hukum balasan. Ingat, agama ini di dalamnya juga terkandung kaidah tentang bagaimana Allah memberi balasan kepada manusia, baik di dunia termasuk di akhirat. Baik kepada orang yang soleh ataupun kepada yang salah, kepada yang durhaka ataupun kepada yang taat. Itu balasannya di dunia, balasannya di akhirat, balasan dari aspek jasmani dan juga rohani, balasan aspek zahir ataupun aspek batin. Dan itu tercakup di dalam agama. Dan itu fathah yang pertama dari Allah Azza wa Jalla. Keputusan yang pertama, ketetapan Allah yang pertama berupa syariat ini, agama ini. Yang kedua, fathah atau keputusan Allah dengan hukum-hukum takdirnya. Maka keputusan Allah dengan hukum-hukum agama, yaitu syariat Allah yang Allah sampaikan kepada melalui lisan para rasulnya, yang dibutuhkan oleh seluruh mukallaf, oleh seluruh orang-orang yang diberikan kewajiban melaksanakan agama di dunia ini dan istiqamah dengannya di atas shiratal mustaqim. Wa amma fathu bijazaihi, adapun keputusan Allah tentang jazanya, jaza itu balasan. Fathu baina anbiyaihi wa mukhalifihim wa baina awliyaihi wa adaihim bi ikramil anbiya wa atba'ihim wa najatihim wa bi ahanati a'daihim wa uqubatihim. Wa kadzalika fathu yaumal qiyamah wa hukmuhu bainal khalaiq hina tuf hina yuwaffa kullu amilin ma amilahu. Adapun keputusan Allah tentang balasannya, yaitu keputusan Allah antara para nabi dengan orang-orang yang menentangnya, antara wali-wali Allah dengan musuh-musuhnya, antara para da'i dengan orang-orang yang menentangnya. Dengan cara Allah akan memuliakan para nabi, menyelamatkan para nabi beserta para pengikutnya, dan menghinakan musuh-musuhnya dan menyiksanya. Demikian juga di akhirat pada hari kiamat, Allah akan memberikan balasan kepada setiap orang yang beramal sesuai dengan jenis dan kadar amal yang dilakukannya. Itu tentang apa? Tentang jenis fathah yang pertama, yaitu agama. Mencakup juga balasan baik di dunia ataupun di akhirat. Wa amma fathul qadari, adapun keputusan Allah yang berupa takdir. Fahuwa ma yaqdiru ala ibadihi min khairin wa syarrin wa naf'in wa dhurrin wa ata'in wa man'in. Adapun keputusan Allah yang berupa takdir adalah apa yang Allah takdirkan atas hamba-hambanya. Baik takdir yang baik ataupun yang buruk, yang bermanfaat ataupun yang madarat, baik berupa pemberian atau menahan pemberian dari seseorang. Itu juga keputusan Allah berupa takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Adapun yang dimaksud takdir Allah yang buruk, bukan ketetapannya yang buruk, tapi apa yang ditetapkannya dianggap buruk oleh makhluk yang mengalami atau merasakannya. Sebab qadar, ya, takdir ini ada mencakup dua unsur. Pertama, ketetapan Allahnya. Yang kedua, peristiwa yang terjadi karena ketetapan Allah tersebut. Adapun takdir berupa ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Semuanya pasti baik. Semuanya berdasarkan keadilan dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla untuk kepentingan dan kebaikan manusia. Itu ketetapannya, tidak ada yang buruk. Adapun makdurnya, makdur itu artinya peristiwa yang terjadi karena takdir tadi. Ini yang dianggap ada yang buruk. Kenapa? Karena membuat orang yang menerimanya menderita. Seperti umpamanya musibah, sakit, ya, atau mungkin dihina orang secara psikis, mengalami sakit hati walaupun secara fisik tidak apa-apa, dan yang sejenisnya. Maka ini dianggap buruk, teralami oleh hamba yang mengalaminya, yang merasakannya. Maka itulah yang dimaksud dengan takdir yang buruk. Dan ucapan takdir yang buruk ini adalah wahyu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kamu beriman kepada takdir Allah baik yang baiknya ataupun yang buruknya. Nah, ini juga termasuk salah satu yang terkandung dalam sifat al-fattahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kesebab makna al-fattah adalah yang memutuskan, yang menetapkan, termasuk menetapkan takdir-takdir baik yang baik atau yang buruk bagi hamba-hambanya. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 2 yang tadi sudah kita singgung. Allah menyatakan, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Wa ma yumsika fala mursila lahu min ba'dih. Wa huwal azizul hakim. Kata Allah, apa saja yang Allah tetapkan bagi manusia berupa rahmat. Kalau Allah menetapkan akan memberikan rahmat kepada manusia, fala mumsika laha. Tak ada orang yang bisa mencegahnya. Tak ada orang yang bisa menghalanginya. Tak ada orang atau makhluk yang bisa menggagalkannya. Sebaliknya, wa ma yumsik fala mursil. Siapa atau apa saja yang Allah tahan, Allah tidak akan memberi kepada seseorang atau sesuatu, maka tak ada seorang pun yang bisa melepaskan pemberian Allah yang ditahan itu selain Allah Azza wa Jalla. Dan Dia Maha Gagah dan Maha Hakim. Jadi Allah Ta'ala Dia Al-Fattahul Alim yang menetapkan bagi hamba-hambanya yang taat berupa balasan-balasan yang baik dan kemuliaan, dan menetapkan bagi musuh-musuhnya dengan balasan yang sebaliknya dari hal yang tadi. Dan semuanya itu merupakan karunia dan keadilan Allah Azza wa Jalla. Masih perkataan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, kata beliau, lil fattahi ma'nayan. Al-Fattah memiliki dua makna. Al-awwal, yang pertama, yarji'u ila makna al-hakamil ladhi yaftahu baina ibadihi. Yarji'u ila makna al-hukmil ladhi yaftahu baina ibadihi wa yahkumu bainahum bisyar'ihi wa yahkumu bainahum bi'ithabati tu'i'in wa uqubatil asin fid dunya wal akhirah. Pertama, makna pertama kembali kepada makna hukum yang Allah tetapkan di antara hamba-hambanya. Allah menghukumi antara hamba-hambanya dengan syariatnya. Harus ada perintah, ada larangan, ya, ada anjuran, dan menetapkan bagi mereka balasan bagi orang-orang yang taat berupa pahala, dan hukuman bagi orang-orang yang maksiat berupa dosa baik di dunia ataupun di akhirat. Kadang balasan itu Allah berikan di dunia, baik kepada orang yang taat ataupun kepada orang yang maksiat. Yang taat di dunia diberikan keuntungan dan karunia di dunia. Untuk yang durhaka kadang-kadang diberikan azab di dunia ini juga. Dan juga di akhirat, ya, di akhirat apalagi. Seperti firman Allah dalam surah Saba 26 tadi, qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Katakan olehmu bahwa Allah nanti akan mengumpulkan kita. Maksudnya di akhirat. Kemudian Allah akan memberikan keputusan kepada kita dengan sebenarnya. dan dialah Al-Fattahul Alim. Juga dalam surah Al-A'raf ayat 89, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, berikan keputusan antara kami dan kaum kami dengan sebenarnya, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi keputusan. Ayat yang pertama tadi yang menyatakan, katakan olehmu bahwa Allah akan mengumpulkan kita, kemudian Allah akan memberikan keputusan dengan benar di antara kita. Ini adalah keputusan Allah di antara hamba-hambanya pada hari kiamat. Adapun yang kedua, surah Al-A'raf 89, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq, ini di dunia. Ya Allah, berikan ketetapan kepada kami, antara kami dan kaum kami dengan sebenarnya. Ini di dunia. Berupa apa? Allah akan memutuskan, memberikan pertolongan kepada kebenaran dan orang-orang yang memperjuangkannya, menghinakan kebatilan dan orang-orang yang mengusahakannya, dan akan menimpakan azab kepada mereka di dunia, apalagi di akhirat. Inilah makna yang pertama. Adapun al-makna tsani, makna yang kedua. Kalau makna yang pertama kan tadi fatah Allah berupa hukum-hukum agama ini, dan ini mencakup dunia sampai apa? Sampai akhirat. Yang kedua adalah fathu li ibadihi jami'a abwabil khair. Yang kedua adalah keputusan Allah bagi hamba-hambanya dengan membuka semua pintu-pintu kebaikan. Allah berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha." Apa saja yang Allah tetapkan bagi manusia berupa rahmat. Rahmat apa saja yang Allah tetapkan bagi manusia, yang sudah Allah putuskan bagi manusia, berarti yang Allah sudah Allah takdirkan bagi manusia, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Pasti itu akan sampai. Jadi Allah memutuskan bagi hamba-hambanya hal-hal yang manfaat di dunia, ya, berupa dan juga manfaat, baik manfaat dunia ataupun manfaat agama. Dan Allah memutuskan bagi orang-orang tertentu dengan apa? Dengan kasih sayangnya, dengan perhatiannya. Dan Allah Azza wa Jalla pun memberikan kepadanya pengetahuan-pengetahuan Rabbani berupa ilmu-ilmu dan hakikat-hakikat keimanan demi kemaslahatan keadaan hidup mereka, agar mereka juga istiqamah di atas siratal mustaqim. Dan Allah menghususkan tersebut dengan cara membuka seluruh perkara yang membuat orang itu menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi hidayah, dimudahkan memahami ilmu, dimudahkan untuk melakukan berbagai macam ibadah dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka merasakan lezatnya ilmu, lezatnya iman, lezatnya amal soleh, lezatnya seluruh perbuatan-perbuatan baik. Termasuk Allah bukakan bagi mereka pintu-pintu rizki dan jalan-jalan yang mudah untuk mereka telusuri. Dan Allah Azza wa Jalla menyiapkan bagi orang-orang yang bertakwa berupa rizki-rizki dan sebab-sebab meraih rizki secara tidak disangka-sangka. Allah pun akan memberikan kepada orang-orang yang tawakal pemberian melebihi apa yang diminta dan melebihi apa yang diharapkan oleh orang-orang yang tawakal tersebut, dan memberikan kemudahan kepada mereka dari seluruh kesulitan, dan membukakan seluruh pintu-pintu kebaikan yang selama ini tertutup. Oleh karena itulah maka para rasul alaihi salatu alaihimus salatu wassalam sering berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk meminta keputusan antara mereka dengan kaum mereka tentang permusuhan yang terjadi di kalangan mereka. Para nabi, para rasul berdakwah menyampaikan wahyu Allah. Di kalangan orang-orang durhaka yang didakwahinya menentang, memusuhi, memerangi, bahkan membunuh. Seringkali para nabi tersebut berdoa, salah satu doanya adalah minta keputusan. Baik dunia, apalagi di akhirat nanti. Seperti berkata Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, yang Allah tetapkan dalam surah Asy-Syu'ara 117 dan 118. Kata Allah, qala rabbi inna qaumi kadzabuni faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Berkata Nabi Nuh, ya Allah, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Maka faftah baini wa bainahum, berikan keputusan kepadaku dan kepada mereka dengan sebuah keputusan yang adil, yang benar dari dirimu, dan selamatkan aku beserta orang-orang mukmin yang bersamaku. Nabi Nuh meminta keputusan dari Allah Azza wa Jalla, ya. Demikian juga tentang Nabi Syuaib yang Allah tetapkan dalam Al-A'raf ayat 89. Berkata Nabi Syuaib, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, berikan keputusan antara kami dan kaum kami dengan sebenarnya. Makna berikan keputusan itu, Allah menurunkan pertolongan. Ya Allah, berikan pertolongan kepada kami dan berikan kehinaan kepada mereka, kepada para penentang dakwah ini. Engkaulah sebaik-baik pembuat keputusan. Juga berfirman Allah dalam surah Ibrahim ayat 15, wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Mereka meminta keputusan dan rugilah setiap penguasa-penguasa yang diktator dan durhaka. Maknanya adalah para rasul itu meminta pertolongan kepada Allah di dalam menghadapi kaumnya. Maknanya adalah kalau dikatakan istaftahatil umam ala anfusiha ay istajalu fathallah. Kalau umpamanya seseorang atau suatu kaum meminta keputusan, artinya minta disegerakan keputusan itu kepada Allah dalam kehidupan di dunia ini. Dan keputusan Allah pastilah adil dengan cara memuliakan orang-orang yang berada di atas kebenaran dan menghinakan kebatilan beserta orang-orang yang memperjuangkan kebatilan tersebut. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengijabah doa para Rasul alaihimussalatu wassalam tersebut dengan keputusan yang benar antara mereka dan kaum mereka. Maka turunlah keputusan Allah, perintah Allah yang berupa pertolongan tersebut. Nabi Nuh diselamatkan dan kaum yang menentangnya ditenggelamkan. Demikian juga Nabi Syuaib. Demikian juga Nabiullah Ibrahim, demikian juga Nabiullah Musa, demikian juga mayoritas nabi-nabi tersebut oleh Allah Azza wa Jalla diselamatkan dan para penentangnya dibinasakan masih dalam kehidupan di dunia ini juga. Dan di antara keputusan Allah subhanahu wa ta'ala dalam menghukumi hamba-hambanya adalah keputusan dia di akhirat pada hari kiamat nanti tentang perkara-perkara yang diikhtilafkan di kalangan mereka. Di kalangan umpamanya para nabi dan para penentangnya, para da'i dengan orang-orang yang tidak suka kepada dakwahnya. Ini perselisihan ini terjadi dalam kehidupan di dunia, dalam kehidupan beragama, mengimbas kepada kehidupan bersosial dan berpolitik. Ya, pertarungan antara hak dan batil ini merembet kemana-mana, aspek ekonominya, aspek sosialnya, aspek politiknya, dan termasuk juga aspek-aspek lain, seluruh aspek dalam kehidupan manusia terimbas dengan perselisihan dalam kehidupan dan pemahaman atau pengamalan beragama ini. Ya. Nah, Allah nanti di akhirat memberikan keputusan. Sebagaimana firman Allah surah Saba 26, "Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul 'alim." Katakanlah, Allah akan mengumpulkan kita, kemudian Allah akan memberikan keputusan kepada kita dengan benar. Nanti di akhirat setelah kita semua di dunia hancur, binasa, mati, di akhirat Allah akan kumpulkan kita lagi. Dan Allah akan memberikan keputusan dengan benar tentang siapa yang di atas kebenaran dan siapa yang berada di atas kesalahan. Siapa yang shodiq atau jujur dan siapa yang dusta. Siapa yang di atas al-haq dan siapa yang di atas kebatilan. Siapa yang layak untuk mendapatkan pahala dan siapa yang layak untuk mendapatkan azab atau siksa. Oleh karena itu, Allah menamai hari kiamat dengan sebutan Yaumul Fath. Yaumul Fath itu salah satu di antara nama-nama dari nama hari kiamat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 29. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul yaumul fathhi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wa lahum yundharun." Katakan oleh Muhammad, Al-Yaumul Fath, hari Fath, hari keputusan, yaitu hari kiamat, itu adalah hari di mana tidak ada lagi manfaatnya keimanan orang-orang kafir. Jadi di akhirat orang kafir itu iman. Di dunia mereka ingkar, mereka durhaka, mereka tidak percaya. Pas sampai di akhirat ternyata semua yang disampaikan oleh para nabi, para dai itu benar. Ada pahala, ada siksa. Ada hisab, ada surga, ada neraka, itu benar. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Itu tuh. Seandainya engkau lihat tuh orang-orang kafir nanti di akhirat, mereka itu menundukkan kepala-kepala mereka karena malu dan takut sambil berkata, Rabbana absorna wa sami'na. Ya Allah, sekarang kami sudah melihat akhirat. Sekarang kami sudah mendengar, kami sudah faham semua yang disampaikan para nabi ketika di dunia itu benar. Farji'na na'mal solihan. Inna muqinun. Kembalikan lagi kami ke dunia, kami akan beramal soleh, kami sekarang sudah yakin. Baru tuh si orang kafir tuh iman, yakin dengan apa yang disampaikan oleh para nabi, para dai ketika di dunia tersebut, yakin, beriman. Tapi keimanan orang kafir di hari al-fath, hari keputusan, hari kiamat, gak ada lagi manfaatnya. Allah menyatakan dalam As-Sajdah 29 tadi, "Qul yaumal fathhi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wa lahum yunzarun." Katakan olehmu, hai Muhammad, bahwa hari Al-Fath, hari kiamat, hari keputusan itu adalah hari di saat tidak ada manfaatnya keimanan orang-orang kafir, wa lahum yunzarun. Dan mereka ini tidak akan lagi ditunda siksanya, azabnya. Kalau waktu di dunia, sedurhaka apapun, sekafir apapun, Allah tunda azabnya, tidak langsung saat itu diturunkan azab. Makanya banyak orang yang congkak, yang arogan, yang sombong, yang takabur ketika di dunia berani langsung menghina Allah, menghina Nabi Muhammad SAW, menghina Al-Quran, menghina Al-Islam, menghina dan zalim kepada kaum muslimin, Allah tidak langsung azab. Allah tunda nanti di akhirat. Adapun di akhirat setelah mereka diperlihatkan tentang kebenaran dari semua dakwah para nabi baru iman, enggak ada lagi manfaatnya. La yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wa lahum yunzarun. Tidak ada lagi manfaatnya keimanan orang-orang kafir saat itu dan tidak akan lagi ditunda azabnya. Ya, saat itulah mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah penjelasan tentang apa? Tentang apa yang akan dialami di akhirat nanti. Adapun keimanan seorang hamba. Iman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Fattah, pemberi keputusan yang adil. Maka pasti akan mendorong si hamba tersebut untuk hanya beribadah, tawajuh, fokus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa hanya kepada Allah agar Allah membukakan bagi dia pintu-pintu hidayah, pintu-pintu rizki, pintu-pintu rahmat. Agar Allah membukakan hatinya agar merasa lapang terhadap kebaikan. Karena tahu semua keputusan itu ada di tangan Allah. Baik keputusan berupa syariat atau agama ini beserta balasan dunia sampai akhiratnya. Ataupun keputusan berupa ketetapan takdir-takdirnya yang akan Allah berlakukan di alam ini. Orang yang tahu yakin bahwa semua keputusan di tangan Allah, dia akan berdoa kepada Allah. Meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Meminta rahmatnya, meminta hidayahnya, meminta rizkinya, meminta pertolongannya, meminta seluruh hal yang baik. Minta agar dada ini dilapangkan dalam menerima kebenaran. Minta agar dirinya itu diberi semangat yang besar untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Ya. Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 22, afaman syarahallahu sadrahu lil-islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailu lil khasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Kata Allah, adapun orang-orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, menerima hidayah dari Allah, lapang, maka dia berada di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan celakalah orang-orang yang hatinya keras dari berzikir kepada Allah. Enggak mau zikir, enggak mau ibadah, enggak mau taat. Maka ulaika fi dhalalin mubin, merekalah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi keputusan tentang ini juga Allah Subhanahu wa taala, tentang hidayah. Dan pemberian hidayah kepada Allah pertama karena rahmat dan kasih sayang Allah, dan yang kedua pasti ada sebab. Kenapa si ini dikasih hidayah, si itu tidak? Atau jangankan Allah Subhanahu wa taala. Kita aja manusia ketika memberi dan pemberiannya tidak bisa seluruh manusia diberi, hanya terbatas, ya. Ada yang diberi, ada yang tidak. Walaupun kita masih ada yang bisa diberikan, si anu mah enggak akan diberi. Ini aja yang akan diberi. Apakah kita sewenang-wenang ketika memberi dan tidak memberi? Enggak. Kita mah memberi pasti ada alasan, tidak memberi juga pasti ada alasan. Orang tua memiliki 10 anak. Di antara anaknya karakternya itu berbeda-beda. Ada yang baik, penurut, ada juga yang bandel, yang tidak taat kepada orang tuanya. Ada yang suka bantu-bantu orang tuanya di rumahnya. Ada yang cuek, malah umpamanya menambah-nambah pekerjaan orang tuanya, ya. Nah, sikap orang tua ke anak-anaknya seperti itu sama apa tidak? Kemungkinan kasih sayangnya beda. Yang baik, yang taat mah diperhatikan, didoakan, diberi lebih. Ya yang itu mah cuek, dibiarkan aja, enggak diberi, Nggak didoakan, paling doanya doa ya Allah beri hidayah. Kalau yang ini mah ya Allah, ini anak yang soleh, ya luaskan rizkinya nanti, bahagiakan hidupnya, masukkan dia ke dalam surga, kan gitu ya. Diberi ini, diberi itu. Jadi manusia saja ketika memberi dan ketika tidak memberi, itu pasti ada alasan. Apalagi Allah yang maha adil. Kenapa ini diberi hidayah, kenapa itu disesatkan? Pastilah ada sebab. Yang Allah pasti bisa pertanggungjawabkan di akhirat nanti, ya. Berdasarkan hal itulah maka semua keputusan di tangan Allah, maka minta pun kepada Allah. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Kata beliau, "Wa hadzal fathu wasyara laisa lahu hadd. Wa qad akhadha kullu mu'minin minhu bihadzin." Fafaza minhul anbiya'u bilqasamil a'la, thumma min ba'dihim al-awliya, thumma al-ulama, thumma awwamul mu'minin, walam yukhayibullahu minhu siwal kafirin. Kata Allah ketika menjelaskan ayat tadi, bahwa al-fath atau keputusan dan dilapangkannya dada ini tidak terbatas. Dan keputusan Allah serta kelapangan dada ini telah diambil oleh orang-orang mukmin sesuai dengan usaha ikhtiar yang mereka lakukan. Makin gede usianya, usahanya, ikhtiarnya makin gede bagiannya. Ya, maka di antara mereka, di antara manusia ada yang sangat beruntung seperti para nabi dengan memperoleh bagian yang terbesar, terbanyak, dan tertinggi dari hidayah Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu para walinya, kemudian para ulamanya, kemudian barulah orang-orang umumnya kaum mukminin. Dan Allah tidak akan merugikan siapapun kecuali orang-orang kafir. Dalam Sahih Muslim dari Abu Humaid, atau dari Abu Usaid, dia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyaqul Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik." Bila salah seorang di antara kalian mau masuk masjid, ucapkan doa ini. Allahumma aftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Dan apabila keluar hendaklah berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah sesungguhnya aku meminta sebagian dari karuniamu. Jadi ketika masuk meminta rahmat, ketika keluar meminta apa? Karunia, beda ya? Beda, sebab yang satu masuk, yang satu keluar. Ketika masuk, di luar kondisinya tidak lebih baik daripada di dalam. Di dalam jauh lebih baik ketika berada di luar. Di dalam masjid kondisinya jauh lebih baik. Di luar pasti tidak sebaik di dalam masjid. Di masjid mah ibadah, sholat, baca Quran, zikir, berdoa. Kalau di luar roh bebas, paling mikir urusan dunia, ya. Maka rahmat dan karunia di dalam doa tadi dan seluruh kebaikan berada di tangan Allah SWT. Dan Allah yang menetapkan semuanya itu kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Allah mudahkan bagi orang-orang yang Allah kehendaki, maka semuanya ini merupakan salah satu wujud nyata dari sifat dan nama Al-Fattahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika masuk Allahumma aftahli abwaaba rahmatik, ya Allah tetapkan bagimu keputusanmu untuk membuka pintu rahmat bagiku. Ketika keluar meminta karunia, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah aku minta sebagian dari rizkimu, dari karuniamu. Karena begitu keluar masjid mau ikhtiar, mau usaha mencari nafkah untuk menafkahi istri dan anak. Ketika berada masuk ke masjid meminta rahmat untuk akhirat. Ketika keluar dari masjid meminta untuk dunia. Dua-duanya tercakup. Baik untuk kepentingan akhirat ataupun untuk kepentingan dunia, semua ada di tangan Allah. Maka minta kepada Allah Azza wa Jalla untuk dimudahkan. Ya. Dan ini semuanya merupakan salah satu di antara wujud nyata dari fatahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil al-fatah artinya adalah yang menetapkan, yang memutuskan. Dan ada dua ketetapan. Pertama, ketetapan syar'i, dini, dunia dan akhirat. Ketetapan berupa syariat, berupa agama, termasuk balasannya dunia sampai akhirat. Yang kedua adalah ketetapan qadari, yaitu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan dua-duanya diatur oleh Allah, di tangan oleh berada di tangan Allah, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan sebutan Al-Fattah. Ya. Ya, itulah penjelasan tentang Al-Fattah, cukup sampai di sini saja, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Pak Muzayyin, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan. Syukran Ustaz yang telah menjelaskan tentang nama Allah Al-Fattah yang begitu jelas dan gamblang buat kita simak tadi. Ikhwatul iman azanallahu ayyakum, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab bagi antum yang akan bertanya secara langsung kepada Ustaz. Kami persilakan hubungi kami di nomor 022-8686-2637. Sekali lagi, di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Baik, yang pertama saya bacakan yang dari pesan singkat, Ustaz. Ada dari Pak Didit di Buah Batu. Dalam beribadah kita selalu mengharapkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perbedaan rahmat dan hidayah tersebut dalam beribadah? Hatur nuhun. Ada telepon dulu masuk. Ada telepon? Kita terima dulu ya. Silakan. Oh ya, silakan. Assalamualaikum, Pak. Bu. Assalamualaikum. Iya, volumenya diperbesar. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Iqbal dari Muhammad Toha. Pak Iqbal di Muhammad Toha. Silakan Pak Iqbal. Ustaz, salah satu hikmah dari kita bersilaturahim adalah memperpanjang usia. Apakah itu tidak berhalangan dengan ketentuan syar'i? Bahwasanya usia kita telah ditetapkan oleh Allah. Demikian Ustaz, mungkin juga kaitannya dengan rizki yang telah ditetapkan oleh Allah. Taib. Mudah-mudahan jazakallah khairan. Assalamualaikum. Taib. Wa jazakallahu khair wa fika barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Iqbal di Muhammad Toha. Iya. Kita tahu bahwa ajal termasuk rizki juga sudah ditetapkan. Hadis tentang innallaha yajma'u khalqa, Allah itu menyatukan penciptaan hambanya fi batni ummihi, ya, di perut ibunya 40 hari itu berupa nutfah. 40 hari kedua berupa mudghah. Kemudian setelah 40 hari ketiga, ya, yaitu 4 bulan berarti ya, 120 hari, barulah ditiupkan ruh. Dan di sanalah Allah mengutus satu malaikat, yu'maru bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun am sa'id. Menetapkan 4 poin bagi si janin ini, ya. Ajalnya, rizkinya, amalnya, suka-dukanya. 4 poin ini dicatatkan, ditetapkan. Takdirnya sudah ditetapkan termasuk ajal dan rizki. Ya. Tapi kenapa ada hadis riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih? Nabi SAW bersabda, "Man ahabba ayubsata fi rizqihi wa ayun sya'a fi atharihi falyasil rahimah." Siapa orang yang ingin dipanjangkan usianya? Dan siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan usianya, hendaklah menyambung silaturahmi. Kok bisa ditambah gini rizki dan ajal atau usia? Bukankah itu sudah ditakdirkan? Kalau sudah ditakdirkan, gak akan bertambah, juga gak akan berkurang. Ayat juga menyatakan, "Idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau sudah datang ajalnya kepada manusia, tidak akan bisa diundurkan ataupun dipajukan walaupun sedetik. Tapi kenapa silaturahmi bisa memperpanjang umur? Ada dua jawaban dari para ulama tentang masalah ini. Jawaban yang pertama dengan makna majazi. Makna majazi itu ungkapan bahwa yang dimaksud dengan panjang umur dan luas rizkinya itu adalah bukan bertambah usianya atau jumlah rizkinya. Usianya tetap sekian, rizkinya tetap sekian, tapi lebih barokah, lebih manfaat untuk dunia dan akhirat. Yang dimaksud dipanjangkan usia, usianya tetap umur 50 tahun sekian. Tetap saja mau silaturahmi mau tidak, usianya 50 tahun. Tapi di dalam 50 tahun itu usianya berkah. Lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Sehingga lebih bermanfaat untuk dunia, untuk akhiratnya. Rizkinya juga sama, umpamanya total jenderal 10 miliar dari lahir sampai meninggal. Total itu. Maka mau silaturahmi mau tidak tetap sekian, cuma kalau silaturahmi itu rizkinya lebih barokah. Barokah maknanya kathratul khair, lebih banyak kebaikan dan manfaat. Dipakai zakat, infak, sodakoh gitu ya, nolong orang sehingga bermanfaat untuk di akhirat. Jadi usianya tetap, rizkinya tetap, cuma lebih apa? Lebih barokah. Itu yang dimaksud dengan siapa yang ingin dipanjangkan usianya, diluaskan rizkinya, hendaklah dia bersilaturahmi. Maknanya adalah usia dan rizkinya lebih barokah. Ini jawaban yang pertama, makna majazi. Jawaban kedua, makna hakiki. Makna hakiki itu adalah makna yang sebenarnya. Yang dimaksud ditambah umurnya, betul ditambah usia hidupnya. Yang dimaksud ditambah rizkinya, betul lebih luas, ya. Kalau umpamanya dia tidak silaturahmi, usianya 50 tahun. Tapi kalau dia silaturahmi menjadi 60 tahun. Kalau dia tidak silaturahmi, rizkinya total hanya 10 miliar. Kalau dia silaturahmi, total menjadi bertambah 20 miliar selama hidupnya umpamanya. Itu dengan makna hakiki. Loh kok bisa, bukankah sudah ditetapkan ketika masing-masing kita ada di perut ibu kita usia kandungan 4 bulan. Sudah ditetapkan, gak bisa nambah, gak bisa berkurang. Apakah bertolak belakang? Tidak bertolak belakang. Karena Allah menyuruh kepada malaikat yang mencatat itu, catat. Kalau dia silaturahmi kasih usia 60 tahun. Kalau tidak silaturahmi kasih 40 tahun. Catatkan rizkinya, kalau enggak silaturahmi kasih total 5 miliar saja. Tapi kalau dia silaturahmi kasih total sampai 10 miliar. Dicatat dua-duanya oleh malaikat. Malaikat tidak tahu mana yang akan teralami oleh orang ini kelak. Allah tahu jelas, karena Allah lah yang mengatur. Berdasarkan hal itulah, ada dua poin catatan di dalam diri orang tersebut ketika masih jadi janin 4 bulan di perut ibunya. Jadi kalau nanti dia silaturahmi, wah akan panjang umurnya. Dan akan lebih luas rizkinya. Tapi kalau enggak, umurnya sekian dan rizkinya hanya sekian. Sehingga dua keterangan tadi tidaklah saling bertolak belakang. Ya. Ya, salah satu dalil yang menyebabkan, yang menerangkan bahwa ya umur bisa bertambah, bisa berkurang atas putusan Allah adalah ketika doa Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Adam itu minta kepada Allah diperlihatkan usia umat yang menjadi anak turunannya. Diperlihatkan semuanya oleh Allah. Ternyata ada menemukan bahwa usia salah satu turunan solehnya, yaitu Nabi Daud alaihissalatu wassalam, usianya pendek. Hanya 60 tahun, sedangkan Nabi Adam sampai 1000 tahun. Maka Nabi Adam meminta kepada Allah untuk memberikan jatah hidupnya 40 tahun kepada Nabi Daud. Sehingga Nabi Daud yang tadinya 60 tahun menjadi 100 tahun. Dan usia Nabi Adam yang harusnya 1000 tahun menjadi 960 tahun. Deal dikabulkan oleh Allah. Pas ketika Adam usianya 960 tahun datang malakul maut. Adam lupa bahwa dirinya itu sudah apa? Sudah menghibahkan 40 tahun dari usianya kepada Nabi Daud. Lalu Adam bertanya, bukankah jatah usia saya 1000 tahun? Sekarang baru 960 tahun, masih tersisa 40 tahun. Nabi SAW menyatakan, fanasya Adam wa nasya dzurriyyatahu. Adam lupa, maka anak turunannya pun menjadi lupa. Hadis ini sahih. Nah, ini menunjukkan bisa bertambah, bisa berkurang atas putusan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga dua keterangan tadi tidak saring bertolak belakang, wallahu alam bisawab. Silakan lagi. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami undang kembali para penelpon yang akan bertanya langsung kepada Ustaz. Kami persilakan ke nomor ada lagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Pak Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan ada dua al-fatah, antara fatah hukum-hukum agama dan al-fatah membuka pintu-pintu kebaikan bagi manusia di dunia. Yang saya tanyakan, al-fatah membuka pintu-pintu kebaikan di dunia untuk manusia, apa ada pintu-pintu keburukan di dunia? Karena di sini ada fatah hukum-hukum agama itu takdir, ketetapan. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono di Margahayu ya. Margahayu. Barakallahu fiik. Ya, tentu saja ada pintu kebaikan, ada pintu keburukan. Allah membuka pintu-pintu kebaikan bagi hamba-hamba yang disukainya. Berupa apa? Diberi hidayah. Diberi hidayah untuk beriman, beramal soleh, belajar ilmu, melakukan banyak kebaikan dan yang sejenisnya. Allah juga buka pintu-pintu rizki, pintu-pintu kemudahan. Ada enggak pintu keburukan? Ya pasti ada. Apakah Allah bukakan? Ya, Allah bukakan bagi orang-orang yang layak menerimanya sebagai balasan atas keburukan. Ya. Sebagaimana satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wal birra yahdi ilal jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib kamu itu jujur. Karena jujur itu yahdi, memberi hidayah kepada kebaikan. Albir ini ada dua jenis. Albir ini adalah melakukan kebaikan yang Allah perintahkan. Yang kedua, al-khuruj minal fujur. Keluar dari fujur, dari kedurhakaan. Hadis ini mengisyaratkan dengan jujur, Allah akan memberikan hidayah kepada orang itu, membuka pintu kebaikan, pintu hidayah untuk melakukan kebaikan. Itulah Salah satu penyebab kenapa Allah memberi hidayah kepada seorang, itu orang itu jujur. Lalu Nabi menyatakan, Iyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Jauhi oleh kalian kedustaan. Berdusta. Karena berdusta itu bisa menunjuki orang kepada kedurhakaan. Siapa yang berdusta, nanti Allah bukakan pintu-pintu keburukan kepada dia. Akhirnya tersesat dia. Ini salah satu alasan kenapa Allah menyesatkan seseorang. Ini sebagai balasan atas apa? Atas dosa yang dia lakukan sebelumnya. Jadi Allah membuka pintu-pintu kebaikan bagi orang-orang yang taat, bagi orang-orang yang soleh, bagi orang-orang yang selalu berpegang teguh kepada agamanya. Dan Allah bukakan pintu keburukan kepada orang-orang yang durhaka, yang menentang setiap larangannya, yang menjauhi setiap perintahnya. Perintahnya dijauhi atau diabaikan, larangannya dilanggar. Kepada orang seperti ini, Allah tidak akan bukakan pintu kebaikan. Tapi Allah akan bukakan pintu keburukan bagi orang seperti itu. Ya. Nah, jadi jangankan Allah, manusia saja bisa berbuat adil seperti itu. Ada yang diberi promosi jabatan atau hadiah, ada yang harus dihukum, disiksa atau dipenjara. Walaupun manusia tidak akan sesempurna Allah Azza wa Jalla, banyak orang yang tidak bersalah di penjara, banyak orang yang berbuat kejahatan malah dapat promosi. Ada yang seperti itu? Ada, ya. Saya enggak ingin menyebutkan di negara mana dan siapa orangnya. Mungkin setiap negara ada. Tapi umumnya orang di penjara karena memang dia layak di penjara. Melakukan kejahatan, melakukan tindakan kriminal, merugikan orang lain. Dan ada orang yang diangkat menjadi pejabat, ada yang diangkat menjadi pegawai, dapat promosi tertentu. Itu karena apa? Karena prestasi dia, kebaikan dia. Dan kenapa ada yang di penjara? Karena kejahatan dia. Ya, itu manusia bisa ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah zalim kepada hamba-hamba-Nya. Innallaha laisa bidzallamil 'abid. Allah itu tidak mungkin pernah berbuat zalim kepada hamba-hamba-Nya. Jadi, kesimpulannya Pak Mulyono, ya ada pintu-pintu keburukan yang Allah bukakan untuk orang-orang durhaka dan tidak akan Allah tunjukkan kepada orang-orang beriman dan beramal soleh. Ya, wallahu a'lam. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami berselang dulu kepada pesan singkat. Ini datang dari pemirsa Ahsan. Yang tadi belum tuh. Oh ya. Apa yang tadi itu? Apa perbedaannya hidayah dan rahmat, rahmat gitu ya? Iya betul. Baik. Biasanya pertanyaan bukan itu, apa perbedaan hidayah dan taufik biasanya. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik gitu ya. Nah, sekarang ya semoga Allah memberikan hidayah dan rahmat ya. Taib barakallahu fik. Kita akan bahas dua-duanya. Adapun perbedaan hidayah dan taufik. Hidayah dan taufik adalah dua kata yang bila berkumpul maknanya berbeda dan bila berpisah maknanya sama. Idza ijtama'a farraqa wa idza iftaraqa ijtama'a ya. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau dua kata ini berkumpul maka maknanya beda. Kalau kedua kata ini berpisah maknanya sama, sinonim ya. Hidayah adalah taufik dan taufik adalah hidayah. Semoga Allah beri hidayah kepada kita, itu mencakup taufik. Semoga Allah beri taufik kepadamu, itu mencakup hidayah ya. Adapun kalau dua-duanya disebut semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita, maknanya berbeda. Adapun hidayah artinya al-irsyad wad-dilalah ya. Yaitu petunjuk dan bimbingan berupa ilmu. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik. Semoga Allah memberi ilmu kepada kita, memberikan pencerahan tentang kebaikan, tentang agama ini. Dan semoga Allah memberi taufik artinya keinginan dan kemampuan untuk mengamalkan ilmu tadi. Untuk mengamalkan hidayah tadi. Ya, Itu bedanya hidayah dengan taufik, ya. Sehingga hidayah ada dua, hidayatul irsyad wadilalah dan hidayatul taufik, ya. Hidayah irsyad wadilalah berupa ilmu, berupa penjelasan, berupa penerangan, berupa pencerahan. Tapi sekedar ilmu, pengetahuan, belum tentu diamalkan. Betapa banyak orang yang berilmu tapi tidak beramal. Orang itu sudah dapat hidayah tapi belum dapat taufik, ya. Adapun taufik adalah keinginan dan kemampuan untuk beramal. Lalu lahirlah amalan tersebut, ya. Itu perbedaan antara hidayah dengan taufik. Adapun perbedaan hidayah dengan rahmat, ya. Rahmat ini adalah balasan bagi orang yang sudah memperoleh hidayah. Orang yang perlu hidayah, baik hidayah, berarti mencakup dua-dua hidayah dan taufik, ya. Dia berilmu lalu mengamalkan ilmunya. Apa akibatnya? Dia akan dapat rahmat. Rahmatnya itu bisa berupa di dunia dan di akhirat, bisa berupa dilapangkan rizkinya, disenangkan hatinya, diselamatkan dari balai, dari bahaya, ya. Dan di akhirat diberikan pahala, diberikan surga, ya. Jadi rahmat adalah efek dari hidayah. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Dari pemirsa Ahsan TV, dari Umu Rafib di Doha, Qatar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita dizalimi oleh teman dan sudah memaafkan tetap berteman, tetapi tidak sedekat seperti sebelumnya, apakah diperbolehkan mengambil sikap seperti ini, menjaga jarak dengan teman yang sudah menzalimi, maksudnya agar tidak terulang kembali? Apakah sikap seperti ini diperbolehkan? Iya, Umu siapa? Umu Rafif di Doha. Umu Rafif di Doha, Qatar, ya. Sekarang di sana jam 6 lebih 10 menit pagi, ya, subuh meren di sana. Sekarang bulan apa? April. Syakban. April, ya, sudah hampir masuk musim panas, tapi masih agak hangat mungkin, ya. Udara di sana sehingga Bandung lah atau agak panas sedikit. Apa pertanyaannya? Mengambil. Oh iya, ada orang yang sudah mendzalimi kita. Dia sudah minta maaf dan kita memaafkan. Tapi jadi tidak seakrab dulu gitu, ya. Ibarat luka, walaupun sudah sembuh pasti ada apa? Ada bekasnya. Apa boleh bersikap seperti itu agar tidak mengulang? Taib, barakallahu fiik. Pertama, kalau orang tadi yang sudah menzalimi kita sudah tobat dengan sebenarnya, minta maaf dengan sesungguh-sungguhnya. Maafkan dan kembalikan seperti biasa, ya. Bersikaplah seperti biasa. Karena apa? Karena dia sudah benar-benar tobat. Karena di dalamnya ada maslahat. Maslahatnya apa? Ya, kalau tidak ada lagi gap, tidak ada lagi kesenggangan, tidak ada lagi rasa sungkan dan wegah, lebih akrab, maka ta'awun alal birri wat taqwa akan lebih apa? Akan lebih bagus, lebih banyak tercipta antara kita dengan dia. Terus ketika bertemu juga akan lebih nyaman lagi. Akan lebih enak lagi, ya. Kecuali kalau memang dia tidak sepenuhnya tobat, tidak sepenuhnya meminta maaf, merasa bersalah, ya apa boleh buat. Apakah dibolehkan enggak menjaga jarak seperti ini? Ada athar atau ada sunnahnya enggak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya, ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kasusnya? Kasusnya adalah salah seorang paman yang dicintainya dibunuh oleh seorang yang bekas hamba sahaya ketika dalam keadaan kafir. Pamannya ini adalah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Singa Allah gugur di medan perang Uhud. Dibunuh oleh seorang hamba sahaya yang waktu itu kafir. Hamba saya dari Abu Sufyan atau Hindun, dua suami istri, ini memberikan tugas khusus kepada hamba saya namanya Wahsy. Wahsy ini jago lempar tombak. Kata Wahsy, kalau aku sudah membidik tidak pernah meleset. Ya, diberikan tugas khusus, misi khusus, bunuh tuh Hamzah. Dan ternyata berhasil membunuh Hamzah di medan perang Uhud. Hamzah tertusuk dengan tombak lemparan Wahsy ini. Sampai Nabi SAW merasakan duka yang mendalam dengan kepergian Hamzah. Dengan gugurnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an di medan perang. Tapi kemudian Wahsy ini di kemudian hari masuk Islam. Tapi apakah rasa kecewa Nabi kepada Wahsy ini hilang? Tidak, walaupun sudah masuk Islam. Dan berjasa besar kelak ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar itu memberantas Nabi palsu yang namanya siapa? Musailamah Al-Kadzab. Ya, terjadi perang. Dan Musailamah terbunuh. Oleh siapa? Oleh Wahsy ini. Kata Wahsy, dulu aku pernah membunuh sebaik-baik manusia. Sekarang aku membunuh seburuk-buruk manusia. Yang dimaksud sebaik-baik manusia yang dia bunuh adalah Hamzah. Yang dimaksud seburuk-buruk manusia adalah Musailamah Al-Kadzab. Ya. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, jangan tampakkan wajahmu di hadapanku, wahai Wahsy. Karena aku tak pernah melupakan kematian Hamzah di tanganmu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap menjaga jarak. Karena memang, sifat yang manusiawinya, walaupun seorang Nabi, tetap ada muncul seperti itu. Dan ini tidak ditegur oleh Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan dibolehkannya hal tersebut. Jadi lebih utama kalau orang itu yang berbuat zalim kepada kita tersebut memang betul sudah tobat, dia berusaha mendekat kepada kita dengan berbagai macam cara, rangkullah lagi, ya. Adapun tujuan kita menjaga jarak agar dia tidak berbuat begitu-begitu lagi, ya itu bukan cara. Banyak cara lain agar tidak berbuat seperti itu lagi, ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Silakan. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan bagi antum yang akan bertanya secara langsung kepada Ustaz bisa melalui telepon di nomor 022-8686-2637. Kami tunggu. Baik, melalui pesan singkat lagi Ustaz dari Ibu Badriah di Lewi Gajah. Ustaz, benarkah corona itu sudah tercantum dalam Al-Quran dan solusinya adalah diam di rumah? Kata tersebut tercantum dalam surat Al-Ahzab ayat 33, Korna. Wa korna fi buyutikunna, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Kabar ini sangat tersebar luas di WhatsApp. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, itu namanya ilmu cocokologi, ya. Ada Ustaz yang menganut faham cocokologi. Setiap kejadian dihubung-hubungkan dengan hadis. Walaupun hadisnya palsu, ya. Dengar enggak umpamanya ada yang menyatakan bahwa kalau pertengahan Ramadan itu hari Jumat akan datang apa dentuman yang dahsyat gitu ya. Dia tahu hadis itu dhaif, bahkan bukan dhaif, sebenarnya palsu, ya. Tapi dia angkat menjadi viral karena menarik orang-orang awam. Oleh orang awam di-share. Ikut menyebarkan hadis palsu, ya. Dosa besar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang berdusta atas namaku akan bersiap-siaplah menempati tempat duduk dalam neraka. Kabar tentang ada suara dentuman nanti di pertengahan Ramadan kala hari Jumat itu sudah terdengar lebih dari 20 tahun yang lalu ketika Syekh bin Baz rahimahullah masih ada. Saat ini kan sudah meninggal, tahun 99 kalau enggak salah ya. Sekitar 19 tahun yang lalu, ini sudah beredar di Saudi, di Timur Tengah, di Qatar, di Oman, di Kuwait, itu sudah beredar. Dan sampai kepada Syekh bin Baz, rahimahullah. Lalu beliau memberikan bantahan. Itu hadisnya palsu, lalu dijelaskan kepalsuannya. Ya, itu sudah ada sejak dahulu. Sekarang diangkat lagi, dan tiap tahun mungkin diangkat. Setiap tahun yang Ramadannya, pertengahannya, tanggal 15-nya apa? Hari Jumat. Dicari-cari, kalender ini. Ada, diangkat. Walaupun dia tahu hadisnya palsu, untuk meramaikan hasanah, perdebatan di kalangan kaum muslimin dia angkat, ya. Enggak takut-takut terhadap murka dan azab Allah. Padahal dia tahu di narasinya itu, di video yang nyebar, termasuk ke saya juga banyak masuk karena banyak yang bertanya, dia menyatakan sebagai kalangan menyebut hadis ini dhaif. Dia tahu itu. Bukan sebagai sebagian kalangan, seluruh ulama menyatakan bukan dhaif tapi palsu. Ya, hadis itu palsu, jangan dipercaya. Lalu disebar. Itu dicocok-cocokkan. Ilmu cocokologi namanya, ilmu cocolok kompor. Nah, sekarang ada apa pertanyaannya? Waqarna fi buyutikunna. Waqarna fi buyutikunna. Ini enggak nyambung. Waqarna fi buyutikunna, ya. Itu surah Al-Ahzab itu perintah Allah kepada para istri Nabi, waqarna fi buyutikunna. Hendaklah kalian ini tinggal di rumah-rumah kalian, ya. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para istri Nabi alaihi salatu wassalam untuk tetap tinggal di dalam rumah dan tidak boleh keluar kecuali kalau ada keperluan, baru boleh keluar, ya. Dan ketika keluar wajib untuk mengenakan hijab. Ini untuk para istri. Adapun para laki-laki tidak ada perintah untuk menetap di rumah. Malah disuruh keluar untuk mencari nafkah untuk menafkahi anak dan istrinya. Nah, sehingga waqarna fi buyutikunna lalu diartikan, dimaknai dengan virus corona, enggak nyambung. Itu yang disebut dengan ilmu cocolok-cocolok kompor tadi. Cocolokologi gitu ya. Nah, dan ini termasuk memahami Al-Quran dengan ro'yu, tanpa ilmu. Nabi SAW mengancam orang seperti ini. Man qala fi kitabillahi biro'ihi. Dalam riwayat ini, man fassara al-Quran biro'ihi. Au bima la ya'lamu falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang menafsirkan Al-Quran, berbicara tentang kitab Allah dengan ro'yu, tanpa ilmu, hendaklah dia menempati tempat duduk dalam neraka. Harus takut kita terhadap hal itu. Ya. Adapun bahwa corona ini takdir Allah, ya jelas. Tapi nama virus corona tidak tercantum dalam Al-Quran, sebagaimana juga wabah apapun tidak dijelaskan dalam Al-Quran, termasuk taun tidak diterangkan dalam Al-Quran, tapi ada diterangkan dalam hadis. Semua yang terjadi atas kehendak Allah, takdir Allah, tapi tidak dijelaskan detail namanya. Virus umpamanya flu burung, flu babi, flu sapi, yang banyak itu, ya, tidak dijelaskan dalam ayat dan hadis namanya secara detail, tapi itu takdir Allah yang Allah tetapkan demi kemaslahatan hamba-hambanya. Duh, kok maslahat gimana? Ada virus yang membahayakan, kok maslahat? Ya, maslahat seperti corona, ada nggak aspek maslahatnya bagi manusia? Ada, manusia menjadi lebih takut, taat. Ada orang yang tanya tidak sholat karena corona, takut kena menjadi sholat. Ada orang yang tanya kafir menjadi masuk Islam. Azan yang di negara-negara Eropa dan Amerika yang tanya dilarang keras, sekarang malah dianjurkan orang-orang ingin dan menuntut agar dikumandangkan azan dengan pengeras suara. Kan begitu ya? Orang yang tadinya mencela cadar, sekarang malah pada bercadar. Orang bercadar itu orang yang paling aman dari corona karena memakai masker menutup wajahnya. Mereka nggak pernah salaman, nggak pernah pelukan, nggak pernah cipika-cipiki. Akhirnya sekarang mereka mengikutinya, ya. Dan sekarang karena ada lockdown, ada isolasi wilayah gitu ya. Kota Bandung sekarang ditutup. Ya, jazakumullahu khairal jaza kepada para petugas yang telah tegas mengini. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang tidak ada, diam di rumah, polusi berkurang, polusi udara berkurang, bersih, sepi, enak gitu ya. Nah, seperti itu banyak aspek positif dari musibah yang Allah tetapkan ini. Maslahatnya banyak, ya. Di samping mengurangi dosa-dosa kita, menambah pahala kesabaran kita, menyebabkan doa-doa kita dikabul oleh Allahu Azza wa Jalla, dan banyak lagi yang lainnya. Walhasil, Apakah benar corona ini sudah ada dalam Al-Quran? Nama virus corona tidak ada. Adapun waqarna fi buyutikuna itu dicocok-cocokkan. Itu maknanya adalah memerintahkan para istri Nabi dan para wanita untuk tetap tinggal di rumah, ya. Bukan berkaitan dengan karena adanya virus, tapi berkaitan dengan memang adab yang harus ditetapkan, yang harus dipegang teguh oleh para wanita, ya. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir ya. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Sekali lagi kami undang pendengar yang akan bertanya langsung kepada Ustaz melalui telepon di nomor 022-8686-2637. Baik, kalau tidak ada dari hamba Allah di Cikarang yang bertanya, apakah orang yang sudah berubah perilakunya tapi saudara sendiri kadang sering membicarakan keburukan kita di masa lalu hingga banyak yang tahu keburukan? Apa yang harus saya lakukan agar saya selalu berbaik sangka kepada Allah dengan semua karena aib saya? Ya, barakallahu fiik. Umpamanya ada orang yang memiliki masa lalu yang kelam, ya. Masa lalu yang kelam. Mungkin ahli maksiat, ahlul kabair, ya, banyak melakukan dosa, baik dosa karena meninggalkan kewajiban atau karena melanggar larangan. Lalu tobat, istilah sekarang hijrah. Tapi orang lain masih suka membicarakan keburukan orang itu di masa lalu. Boleh apa tidak? Tidak boleh menceritakan keburukan masa lalu, baik si pelaku ataupun orang lain. Kalau kita pernah melakukan banyak dosa besar di masa lalu, cukup rahasiakan antara kita dengan Allah. Jangan diungkit lagi, jangan diceritakan lagi, dulu saya pernah begini-begini, enggak boleh, itu namanya mujaharah. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afin illal mujahirin. Setiap umatku dosanya pasti akan diampuni kecuali mujahirin. Bukan muhajirin, tapi mujahirin. Wa minal mujaharah, dan di antara bentuk mujaharah, mujaharah itu perbuatannya. Mujahirin namanya adalah seseorang yang malam harinya melakukan dosa. Lalu Allah tutup dosanya. Allah rahasiakan dosanya. Esok harinya dia menceritakan dosa itu kepada orang lain. Tadi malam saya sudah begini, begini. Itu enggak boleh. Jadi tidak boleh menceritakan aib kita, apalagi aib orang lain di masa lalu, diceritakan sekarang, ya. Adapun kalau orang lain yang menceritakan aib-aib kita di masa lalu, dia berdosa. Pertama, ghibah. Karena kita yang diceritakan suka apa enggak? Pasti enggak suka lah, ya. Itu ghibah. Orang itu enggak tahu seberat apa, sesakit apa, usaha kita untuk meninggalkan dan melupakan masa kelam di masa lalu, ya. Itu berat, tidak enteng, dan berisiko kembali mungkin. Tapi kok orang itu menceritakan-ceritakan kembali. Orang itu menggibahi kita. Orang itu dosa besar. Kita yang digibahinya gimana? Ya pertama, sabar. Jangan marah, jangan emosi, dan jangan melabrak orang itu. Mengingatkan dia boleh dengan cara yang baik. Enggak boleh mengingatkan itu. Kamu tahu enggak seberat apa saya berjuang, berusaha melupakan masa lalu. Kok kamu ungkit-ungkit lagi? Ya. Kedua, bagaimana agar tidak emosi? Pikirkan, bayangkan keuntungan yang kita peroleh saat itu. Pertama, dosa kita gugur. Kalau kita digibahi, dosa kita gugur. Kedua, kita dapat transferan pahala dari orang itu. Orang itu kalau menggibahi kita sama dengan, nih pahala saya untuk kamu, sini dosa kamu untuk saya. Tuh gitu tuh. Siapa yang untung? Yang untung yang digibahi. Siapa yang rugi? Yang rugi yang menggibahi. Dosanya nambah, pahalanya apa? Pahalanya berkurang. Ketiga, kalau kita mendoakan keburukan kepada dia, kena itu. Karena Rasul SAW bersabda, da'watul madlum mustajabatun wa inkana fajir. Doa orang yang didolimi itu mustajab walaupun dia orang durhaka. Orang yang digibahi itu didolimi apa tidak? Iya, didolimilah. Ya. Orang yang menggibahi itu orang yang dolim. Maka doa orang yang didolimi akan didengar, dikabulkan oleh Allah kalau mendoakan keburukan dan kecelakaan kepada orang-orang yang mendolimi. Ya. Ini keuntungan orang-orang yang digibahi, makanya tidak perlu marah karena memperoleh keuntungan dari hal tersebut. Ya, cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Selasa yang akan datang melanjutkan kajian Al-Asmul Husna As-Sami'. Ya, subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.